musik di telingaku. Ceritakan segala kelakuanmu di belakangku. Tapi mengapa temanmu menganggap kita percuma? Ku yakinkan diri itu bohong. Aku tak percaya.